Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan aqsamut ta'awun fid da'wah. Ya, macam-macam ta'awun dalam dakwah. Yang pertama tadi kita jelaskan at-ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta. Ketika seseorang melakukan jenis yang ini, maka sungguh dia telah melakukan sedekah yang paling afdol. Maka sungguh dia telah melakukan sedekah yang utama di antara sedekah-sedekah yang memiliki keutamaan. Sedekah yang memiliki keutamaan, karena macam-macam sedekah itu banyak. Ada yang lebih utama, ada yang utama. At-ta'awun bil mal, menginfakkan harta dalam dakwah, ini termasuk sedekah yang utama, sedekah yang paling utama. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk ad-da'wah fi sabilillah, ad-da'wah ilallah, untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah memberikan kebaikan untuk dirinya. Jangan dipahami ta'awun dengan harta ini hanya terbatas dalam jumlah yang besar atau jumlah yang sederhana, bukan jumlah yang kecil. Lah, sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita ingin membantu dalam bab al-mal ini, dalam bab harta, kita sisihkan uang kita, misal 500 ribu, alhamdulillah banyak, atau 50 ribu, atau 5 ribu, labas, tidak mengapa. Yang penting dalam hal ini kita memiliki andil dalam ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta. Nominal besar dan kecilnya, nominal yang kita keluarkan dalam bab ta'awun dalam harta ini, itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk diri kita, dan tentunya bermanfaat untuk kaum muslimin. Sehingga jangan sampai ketinggalan. Jangan nunggu banyak. Jangan nunggu banyak, ayahku mau ta'awun, nunggu sampai duitku banyak lah. Belum sampai uangnya banyak, qadarullah sudah dicabut nyawanya, enggak jadi ta'awun. Jangan sampai seperti ini. Ya. Syaitan itu pintar dia. Dia berusaha untuk melakukan tasawuf. Tasawuf itu menunda-nunda. Nanti saja, nanti saja, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Nanti saja ujung-ujungnya enggak jadi. Seperti itulah syaitan. Jadi jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Wah, nanti saja nunggu banyak, nanti saja, nanti saja. Akhirnya hartanya tidak jadi diberikan untuk bab as-sadaqah dalam hal ini. Barakallahu fikum. Maka besar kecilnya itu sangat bermanfaat. Jangan tunggu banyak. Jangan tunggu banyak, akan tetapi lakukan walaupun sedikit. Lakukan walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Daripada tidak ta'awun sama sekali dalam bab harta, sisihkan sedikit dari harta kita fisabilillah, untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja, misal kita masih banyak untuk keperluan, namun jangan sampai tidak ada bagian. Jangan sampai tidak ada bagian dalam bab ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta. Barakallahu fikum. Sehingga harta kita barokah. Harta kita barokah. Siapa yang ingin hartanya barokah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dan ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta ini termasuk min afdolis sedekah, sedekah yang paling utama. Menjadikan harta kita berkah. Bagaimana makna harta berkah itu? Dawamul khair al-ilahi. Kebaikan itu tetap pada harta tersebut. Harta tersebut langgeng, langgeng kebaikannya. walaupun jumlahnya sedikit namun kualitasnya luar biasa. Jumlahnya sedikit bisa mencukupi sekian banyak keluarga. Jadi berkah itu tidak hanya pada jumlah yang banyak. Harta yang sedikit ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah, maka sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Di antara sebab keberkahan harta itu tadi, as-shadaqah. Shadaqah, berbanyak shadaqah. Shadaqah bil mal, sedekah dengan harta. Jadi jangan nunggu ayahku mau banyak-banyakin sedekah ini, nunggu aku kaya sajalah. Kalau sekarang ini aku belum kaya, belum bisa sedekah. Tidak demikian ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Sedekah walaupun dengan jumlah yang sedikit, ketika diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar ucapan dari ulama kita, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niatnya yang bagus. Disebabkan niatnya yang bagus. Jadi ayuhal ahibbah a'azzakumullah, meskipun kecil ya, jangan kita beranggapan itu tidak bermanfaat. Lah, berikan meskipun kecil, meskipun jumlahnya kecil. Barakallahu fikum ya. Jadi jangan sampai ya, ini ngasih apa ngejek. Enggak seperti itu ya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Walaupun jumlahnya sedikit, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan keikhlasan yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Ini keutamaan at-ta'awun bil mal. Karena nanti kita akan ditanya pada hari kiamat, min aina iktasabahu, dari mana hartamu kamu peroleh? Dari jalan yang halal kah atau dari jalan yang haram? Kalau dari jalan yang halal, walhamdulillah. Dari jalan yang haram, siap-siap ada konsekuensi selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hukuman yang pedih. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartanya dia belanjakan? Untuk apa dia infakkan? Ini akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia belanjakan untuk perkara yang mubah. Mubah itu halal. Kalau yang mubah halal, berarti hukumnya halal. Namun dia puaskan keinginannya sampai terjatuh ke dalam al-israf, at-tabdzir, mubadzir. Jadilah dia melakukan perbuatan mubadzir. Mubadzir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kanu ikhwan asy-syayatin, saudara-saudara syaitan. Itu orang yang senang mubadzir. Lah dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Kalau dia infakkan fi da'wah ila Allah, berarti dia telah membersihkan hartanya, mensucikan hartanya. Dia menginginkan berkah dari harta yang dia miliki. Ini keutamaan seorang yang at-ta'awun bil mal fid da'wah ila Allah. Tolong menolong, ta'awun dengan hartanya dalam bab da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua pasti menginginkan harta kita berkah. Tidak ada di antara kita yang menginginkan harta kita ini enggak ada berkahnya. Wallahi ayyuhal ahibbah barakallahu fikum, harta kalau tidak berkah ya, subhanallah, akan menyesakkan dada. Walaupun penghasilannya misalkan satu bulan 50 juta, satu bulan sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Kalau tidak berkah, na'udzubillah, ada yang sangat cepat habisnya. Sangat cepat habisnya. Habis dengan ini, habis dengan ini, habis dengan ini. Habis dengan poya-poya, habis yang ini minta ini, yang ini, sehingga dalam waktu satu bulan langsung habis. Cari lagi. Ini harta di antara ciri-ciri yang tidak berkah. Sangat cepat habisnya dan dibelanjakan pada perkara-perkara yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara untuk menjadikan harta ini berkah itu tadi, kita perbanyak sedekah. Kemudian kita perbanyak at-ta'awun bil mal fid da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Telah kita ketahui pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa sedekah itu ada yang jariah, ada yang ghairu jariah. Yang jariah itu seperti sedekah dalam bab ad-da'wah ilallah, seperti pembangunan masjid, seperti pengurusan dalam bab dakwah. Ini saya infakkan harta saya. Bagus yang seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian pula sedekah yang ghairu jariah, dan ini juga bagus. Misal dia memberi makan fakir miskin. Fakir miskin dia beri makan. Sudah selesai sampai situ. Pahalanya, dia mendapatkan pahala ketika fakir miskin tersebut makan dari nasi yang dia berikan. Kalau yang jariah tadi mengalir terus pahalanya sampai kita punya anak, punya cucu, meninggal dunia, berabad-abad, bertahun-tahun terus mengalir pahalanya. Subhanallah. Ini yang tinggi tingkatannya. Maka kita masyarul ahibba barakallahu fikum hendaklah memiliki himmah, keinginan yang tinggi. Ketika kita memiliki harta, kita usahakan harta kita kita berikan untuk amalan jariah. Dalam di antaranya adalah at-ta'awun bil mal bid da'wah ila Allah. Ta'awun dengan harta dalam bab dakwah ila Allah. Dalam bab pembangunan masjid memudahkan urusan dakwah, demikian pula urusan talabah membangun kelas-kelas yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sehingga harta tersebut terus mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Ini at-ta'awun bil mal, tolong menolong dalam harta dalam dakwah ila Allah. Kemudian az-zani yang kedua, at-ta'awun bil jah wal mansibil mubah. Ta'awun dengan kedudukan. Dengan kedudukan. Misal seseorang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kedudukannya itu dia bisa membantu dakwah, membantu berjalannya dakwah, membantu memudahkan dakwah. Dengan kedudukan yang dia miliki, dia juga mendapatkan pahala at-ta'awun bil jah, karena dia melakukan ta'awun bil jah dengan kedudukan yang ada pada dia, dengan posisi yang ada pada dia. Ini at-ta'awun bil jah dengan kedudukan yang hukumnya mubah, yang boleh. Adapun kalau kedudukannya haram, tidak diperbolehkan, maka keluar dari jabatan tersebut. Namun selama jabatan tersebut hukumnya mubah, boleh dalam syariat Islam, maka silahkan bertugas di sana dan manfaatkan kedudukan tersebut, bantu dakwah, bantu dakwah, bantu berjalannya dakwah. Ini ta'awun bil jah dari sisi jah, dari sisi kedudukan. Kemudian yang ketiga, at-ta'awun bil ilm, ta'awun dengan ilmu. Misal seorang memiliki ilmu, dia bisa membantu kaum muslimin, mengajari kaum muslimin dengan ilmunya, mengajari kawan-kawannya dengan ilmu bahasa Arab misalnya. Sini mana antum yang gak paham bahasa Arab, sini ana ajari. Ana paham, masya Allah. Atau dalam bab tajwid, yang mana antum yang gak paham, sini ana ajari. Barakallahu fikum. Atau ilmu yang lain juga, ilmu bahasa Indonesia misal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanda baca yang baik dan benar. Karena berpengaruh ketika kita membaca itu, kalau bahasanya bagus, tanda bacanya pas semua, itu berpengaruh dalam bacanya, enak kita bacanya. Ini kalau bahasa Indonesia dalam bab terjemahan misal diajari kaum muslimin dalam bab ini. Ini juga termasuk ta'awun bil ilm, dengan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan itu menjadi penyokong dia untuk berdakwah, memudahkan dia dalam berdakwah. Demikian pula ilmu-ilmu syar'i, terutama ilmu syar'i, ini yang paling penting. Berdakwah dengan ilmu syar'i, ta'awun bil ilmi syar'i, dengan ilmu syar'i, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan As-Sunnah. Kemudian at-ta'awun bil badani wal khidmah, ta'awun dengan jasad dan pelayanannya. Seperti tadi, dengan perkuatannya gotong royong, dia mampunya bergotong royong di hari ini misalkan, dia lakukan ta'awun dengan gotong royong. Dia masya Allah waktunya dia korbankan untuk gotong royong, ta'awun alal birri wat taqwa, ta'awun dalam bab dakwah. Gotong royong pembersihan masjid misalkan, gotong royong mengangkut pasir misalkan, gotong royong mengangkut batu misalkan, dan yang semisalnya. Khidmah, khidmah yang lainnya juga. Ta'awun, membersihkan masjid, membersihkan tempat taklim, menyiapkan tempat taklim, sound system, listrik, dan yang lainnya. Ini ta'awun bil khidmah, ta'awun dengan khidmah, dengan pelayanan yang dia berikan untuk dakwah ini. Ini juga termasuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia mendapatkan pahala dengan sebab itu. Ketika niatnya ikhlas, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika seorang membersihkan masjid, nyapu masjid, itu enggak termasuk dalam bab ta'awun. Itu termasuk dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, membersihkan masjid dan yang lainnya dalam bab al-khidmah. Kemudian at-ta'awun bin nasihati wal irsyad, ta'awun dengan memberikan nasihat, pengarahan, bimbingan. Dia bisa melakukan yang seperti ini, dia arahkan kawannya, ya itu jalan yang tidak bagus, ini jalan yang bagus, ini dalilnya dijelaskan. At-ta'awun bid-du'a, yang terakhir ta'awun dengan doa. Hadza 'alal aqal, ini paling minimal. Masya Allah ya. Paling minimal kita itu ta'awun dengan doa itulah. Kalau bisa dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan khidmat, dengan nasihat, semuanya itu bisa dilakukan, walhamdulillah afdol. Atau paling tidak doa, subhanallah. Jangan sampai kita tidak ada ta'awun dalam dakwah ini. Paling minimal doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan urusan dakwah kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah saudara kami dalam mengurus urusan ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pembangunan di tempat kami dalam dakwah, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ustaz-ustaz kami dalam menjalankan dakwah, ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka. Ya Allah, jagalah